Mitra Bisnis, terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, berkembang pula sebuah wacana yang meminta agar Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur Jogja yang ditetapkan berdasarkan hierarki monarki berada pada posisi yang netral dengan menanggalkan identitas politiknya sebagai anggota partai politik tertentu. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas wacana ini? Segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas wacana yang meminta agar Sultan menanggalkan identitas politiknya di partai politik? Ya, di satu sisi, dari dulu saya punya prinsip bahwa Sultan yang memiliki hak istimewa seperti itu tidak baiknya atau tidak sewajarnya berada di parpol gitu, biar dia mengayomi secara kultural, betul-betul mengayomilah gitu. Tapi di sisi yang lain, nah inilah apakah demokrasi yang rebutan parpol bisa meres kiri kanan itu lebih baik dalam menentukan kepemimpinan? Kan tidak. Saya ini ngalami dan saya tahu persis gitu. Bagaimana kediktatoran parpol ini lebih buruk buat masyarakat dibandingkan monarki, suksesi-suksesi monarki gitu. Kenapa Anda katakan itu lebih baik, Pak Her? Calon raja kan nggak perlu setor ke raja yang mengangkat atau yang memberikan tahtanya. Nggak perlu setor duit. Kalau calon gubernur kan harus setor ke partai. Iya kan? Apakah itu menghasilkan pemimpin yang lebih baik? Saya mau tanya, gubernur di mana di seluruh Indonesia yang nggak korup? Dia gajinya cuma 8,5 juta sampai 15 juta paling tinggi. Untuk kampanye aja ada yang habis 500 miliar, 1 triliun. Coba aja banyak ratusan miliar, gak bisa itu untuk bisa jadi gubernur. Gak bisa itu puluhan miliar. Apa itu lebih baik hasilnya gitu? Koruptor-koruptor aja yang dihasilkan. Ya kalau untuk partai ya sebaiknya sekalian aja, mumpung ini ada momentumnya, Sri Sultan mundur aja dari semua partai gitu, kembalikan ke rakyat Jogja gitu ya. Tapi rakyat Jogja itu bukan yang punya KTP aja, karena mereka ini kan banyak mahasiswa yang D3, D1, nanti dia mahasiswa D1, mahasiswa D1/2. Datang ke Jogja hanya 6 bulan, ngambil KTP di sana, terus ikut menentukan nasib sebuah entitas kultural politik yang sudah 400 tahun hidup di situ. Kenapa pemilu presiden kita, kalau prinsip itu diperbolehkan, kenapa pemilu presiden kita itu saya nggak boleh ngundang orang dari Filipina, dari Malaysia, suruh jadi Indonesia dulu, warga negara Indonesia dulu setahun gitu, milih presiden, habis itu dipulangin lagi kan? Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.